Aku lihat dari kejauhan sepasang sayap terbalut sinar. Kau merengkuh jiwaku yang bimbang, memberikan cahaya yang tenang. Tercium aroma tubuh yang tersenyum, namun samar engkau hilang dalam lamun. Hadir di setiap klubku yang terang, dalam warna jingga kemerahan. Kehangatan yang dingin engkau pancarkan, membuatku tersenyum dalam angan. Akankah malam menjawab rintihku dengan sentuhan lembut dari nyanyianmu? Perjalananku berakhir di sini, dalam teduh nadi yang takkan ku akhiri, sehingga aku tahu apa itu rasa, sehingga aku tahu apa itu cinta. Engkau malaikat bermata senja, terima kasih karena telah hadir di dunia.